بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، فنبتدئ عزكم الله. Kita telah menyelesaikan bab At-Tabassum yang menjelaskan tentang anjuran untuk tersenyum, dan itu merupakan sifat perangainya Rasulullah SAW, tanda kelembutan hati beliau, rahmat beliau, dan kecintaan beliau kepada kaum muslimin, dan juga khususnya para sahabat beliau radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, yaitu bab ad-dhahik. Bab ad-dhahik, tertawa. Sebagaimana yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu, di sini ada tiga istilah. Ada tabassum, ada ad-dhahik, ada qahqahah. Gitu ya. Tabassum ialah tersenyum sampai kelihatan giginya, gigi gerahamnya. Kalau ad-dhahik, tersenyum disertai dengan suara, namun tidak sampai keras, tidak sampai kedengaran oleh tetangganya. Dia perdengarkan oleh dirinya sendiri dan sekitarnya saja. Sementara qahqaha ialah sampai kelihatan ovulanya. Gitu ya. Clear? Betul ya? Ufula. Ufulanya. Kelihatan bagian pentil merah itu yang menggantung itu di bagian tenggorokan itu. Baik, at-tabassum itu yang afdal. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ad-dhahik, tertawa, itu diperbolehkan. Nanti akan disebutkan ketentuannya. Adapun qahqahah, ini dimakruhkan dikarenakan mengurangi muru'ah. Qala rahimahullahu ta'ala, bab ad-dhahik. Bab tertawa. Qala haddathana Sulaiman ibn Dawud Abu Rabi' قال حدثنا إسماعيل بن زكريا قال حدثنا أبو رجاء أبو رجاء نبني محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله أبو رجاء ليس به بأس بلا mengapa يعني di Hasan kan hadisnya عن Burdin dia namanya Burd ibn Sinan Asy-Syami Burd ibn Sinan Asy-Syami Namam mahalluhu sidq, tempatnya dia kejujuran, yakni dihasankan juga hadisnya. An Maqhul, Maqhul Syami tabi'i thiqah. An Wasilah ibn al-Asqa' sahabi. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardah qala. Hadis ini hasan. Dengan riwayat ini hasan, dan nanti akan datang dalam riwayat yang berikutnya dengan syarat yang lain sehingga dia menjadi hadis yang sahih lughair. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda beliau berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, aqil ad-dhahik, aqilla ad-dhahika, persedikitlah tertawa, sedikitlah tertawa, ini jangan banyak-banyak tertawa. Fa inna kasrat ad-dhahik tumitul qalba, sebab banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Salat yang berikutnya. Qala haddathana Muhammad bin Bashar. Bundar. Qala haddathana Abu Bakar al-Hanafi. Namanya Abdul Kafir. Abdul Kafir ibn Abdul Majid al-Basri. Thiqah. Qala haddathana Abdul Hamid ibn Ja'far. Saduq. عن إبراهيم ابن عبد الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال. Ini sanad yang kedua. Sehingga kalau dikumpulkan dengan yang pertama tadi menjadi sahih li ghairi. Dari Nabi صلى الله عليه وآله وسلم beliau bersabda, لا تكثروا الضحك. Kalian jangan banyak-banyak tertawa. Fa inna kasrat ad-dhahik tumitul qalba, sebab banyak-banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Nah. Ada ciri khanam dinasakumullah menunjukkan jawaz ad-dhahik, diperbolehkannya tertawa. Di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan supaya jangan terlalu banyak tertawa. Artinya apa? Kalau sedikit, seperlunya, terkadang-kadang saja diperbolehkan. Tadi paham ya? Itu istimbat hukumnya. Yang dilarang ialah memperbanyak tertawa. Menunjukkan tertawa seperlunya, ala qadri hajah, diperbolehkan. Nah, ini sebagaimana yang saya terangkan kemarin, juga terjadi pada para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tamam, mereka biasa habis salat bercengkrama tengah-tengah mereka yatahaddatsun, berbincang-bincang, wa yadhhakun, mereka juga tertawa. Ketika ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menjawab ingat dengan masa lalunya pada masa-masa jahiliyah dulu sebelum mendapatkan hidayah untuk Islam. Juga dikatakan oleh sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menyatakan, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhhakun wal imanu fi qulubihim mithl jabal. Dulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum jami'in tertawa, namun keimanan dalam hati-hati mereka seperti gunung. Yani tertawa itu diperbolehkan ya khana tinazakumullah, namun di sini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam memberikan bimbingan jangan terlalu banyak tertawa. Nah, kemudian disebutkan dalam riwayat ini alasannya. Beliau mengatakan bahwasanya banyak-banyak tertawa itu bisa mematikan hati. Nah, dikarenakan ikhwanatina azakumullah, seseorang yang sering tertawa, banyak tertawa, menunjukkan dia sedikit berzikir. Nah, begitu ya. Jadi paham ya? Orang yang tertawa terus, dikit-dikit tertawa, dikit-dikit tertawa, dikit-dikit tertawa, dikit-dikit tertawa, enggak mungkin orang tertawa sambil berzikir. Kan begitu ya? Enggak mungkin disinkronkan, enggak mungkin disatukan. Sehingga kalau dia banyak tertawanya, berarti sedikit zikirnya. Orang yang sedikit zikirnya, berarti hatinya dikhawatirkan akan mati. Barakallah. Sebab yang menghidupkan hati ialah zikrullah ta'ala, memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallah. Nah, juga menunjukkan ikhwanati na'azakumullah, hati itu ada hati yang sehat, hati yang sahih, ada hati yang mayyit, ada hati yang sakit. Ini tiga macam jenis hati. Hati yang sehat ialah hati yang selamat dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Dalam bentuk penyakit syahwat atau penyakit syubhat. Ini hati yang sehat. Hati yang telah mati adalah hati yang betul-betul dikuasai oleh penyakit syahwat dan syubhat tadi. Jadi hatinya orang kafir. Hati yang sakit adalah hati yang terkena penyakit syubhat dan terkena penyakit syahwat. Kadang penyakitnya ringan, kadang sedang, kadang kronis. Sebagaimana layaknya jiwa kalian, badan kalian. Terkadang dia digabungkan dengan hati yang sehat dikarenakan sedikitnya penyakit dia. Terkadang pula digandingkan dengan penyakit hati yang mati dikarenakan sangat kronisnya penyakit-penyakit hati dia. Allahul musta'an. Di sini khanamtina asyakumullah menunjukkan yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ialah pertengahan. Pertengahan, tersenyum dan ketika diperlukan tertawa. Tapi tidak sampai terbahak bahak dan tidak sampai kebanyakan. Dalam bab ini khanamtina asyakumullah, kita bisa membagi tipe-tipe orang itu menjadi tiga. Paham ya? Terkait dengan senyum, tertawa, jadi tiga. Ada tipe yang pertama, jenis orang itu yang dingin. Berwajah dingin. Tidak ada senyumnya. Apalagi tertawa. Paham ya? Dingin. Tentang gitu. Dinginnya itu terkadang watak aslinya. Nah, susah senyum, susah tertawa. Wajahnya wajah seram gitu. Hah? Kelihatan begitu. Ada kalanya dinginnya itu enggak ada senyumnya itu dikarenakan memang ada asbab, sebab-sebab yang membuat dia dingin. Dan nanti antara sebabnya ya, terkait dengan masalah muamalah biasanya. Dikarenakan enggak suka sama orang tadi, benci sama orang tadi, lagi geram sama orang tadi, ada hubungan yang enggak bagus sama orang tadi sehingga dingin. Nah, yang sendiri pada asalnya tidak diperbolehkan. Bukan watak seorang muslim. Diperbolehkan dalam kondisi tertentu saja. Ketika menghadapi seseorang yang memang layak, disikapi dengan dingin. Tipe yang kedua, sebaliknya. Tipe orang yang betul-betul senang dengan yang namanya tertawa. Ini kata sama beliau, kathiru bahik. Banyak tertawa, bahkan seringkali dia terbahak-bahak. Ini pun juga demikian, enggak diperbolehkan. Imam makruh dan termasuk khawarimul muru'ah, perkara yang bisa merusakkan muru'ahnya dia. Yang ini dingin, diajak senyum enggak bisa, diajak sedikit fresh gitu, wangel. Yang ini enggak perlu diajak, sudah ketawa sendiri. Dalam ini terlalu kaku, yang ini terlalu lembek kebablasan. Yang benar tengah-tengah. At-tabassum ma'qalil dhahik. Tersenyum dan disertai dengan tertawa seperlunya pada waktu yang diperlukan dan tidak terbahak-bahak dan tidak terlalu banyak. Barakallahu fiik. Jadi ikhwan jazakumullah, sekali lagi bagaimana saya terangkan kemarin, ada dorongan jiwa untuk bisa berbuat demikian. Barakallah. Sehingga ini harus diupayakan. Ikhwanuddin a'azakumullah. Ketemu orang, jangan pasang muka dingin. Begitu pula ketemu orang, jangan pasang muka terbahak-bahak. Nah, tapi pasang muka yang manis, yang sumringah, yang menyegarkan, fresh, begitu. Cukup dengan senyum, simpul, sedikit yang manis. Itu cukup. Ketika bertemu dengan seorang, menunjukkan kecintaan Anda kepada orang lain, rahmatnya Anda kepada orang lain, halusnya perangai Anda kepada orang lain, di saat bersamaan menjaga wibawa, menjaga iramanya muru'ah. Itu Islam. Barakallahu. Wa qala rahimahullahu ta'ala, qala haddathana Musa, wa Musa bin Ismail, Abu Salamah Abu Dhaki, قال حدثنا الربيع ابن مسلم قال حدثنا محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال Dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kharaja an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala rahtin min ashabih. Pernah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam keluar menemui sejumlah sahabatnya. Yatahaddatsun yadhhakun wa yatahaddatsun. Mereka sedang tertawa dan berbincang-bincang. Ini juga menguatkan apa yang keterangan tadi. Para sahabat biasa bersengkrama, berbincang-bincang, juga tertawa. Tapi iman dalam hati mereka kayak gunung besar. Nah, faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda ketika mendapati sejumlah sahabat yang tadi tertawa dan bersengkrama. Walladzi nafsi biyadihi kalau tertawa. Demi zat yang jiwaku di tangannya. Demi Allah. Lau ta'alamuna ma'alam. Kalau seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. La wahiktum qalila. Niscaya kalian akan sedikit tertawa. Wa la bakaitum katsira. Dan sungguh kamu akan banyak menangis. Disebutkan dalam syarahnya. Fa'anamtina azakumullah ketika mensyarah di sini. Pengertian, kalau seandainya kamu mengetahui apa yang aku ketahui, yakni hal-hal yang diwahyukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang azab, azab Allah tabaraka wa taala, hukuman-hukuman bagi mereka yang bermaksiat kepada-Nya, perkara-perkara yang diketahui sama para sahabat. Kerasnya azab Allah tabaraka wa taala. Kalau seandainya kalian wahai para sahabatku mengetahui kerasnya azab Allah tabaraka wa ta'ala sebagaimana yang aku tahu, saya kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Di sini semacam anjuran. Anjurannya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada para sahabatnya. Anjurannya sebagaimana hadis yang di awal. Diminta supaya jangan terlalu banyak tertawa. Wa hikm qalila, sedikit tertawanya. Dan banyak menangisnya. Tuman saraf. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam pergi. Ini beliau hanya menyampaikan kalimat tadi. Kalau kamu mengetahui apa yang saya ketahui, kamu akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Terus pergi setelah itu. Wa adzkal qaum. Namun beliau membuat kaum tadi sejumlah sahabat tadi menangis. Ini para sahabat menangis dengan kata-kata Rasulullah tadi. Wa auhallahu 'azza wa jalla ilaihi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muhammad, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lima tuqnitu 'ibadi? Kenapa engkau membuat hamba-hambaku putus asa?" Al-qunut min rahmatillah. Ini teguran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kenapa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam hanya menyampaikan kepada para sahabatnya perkara-perkara yang sifatnya ancaman, perkara-perkara yang sifatnya menakutkan sahabat tadi, perkara yang sifatnya membuat mereka menangis saja. Seharusnya sampaikan pula hal-hal yang membuat mereka punya harapan bisa mengembirakan hati mereka dari rahmat Allah tabaraka wa taala, dari pahala-pahalanya, dari keridhaannya bagi orang-orang yang beriman kepada-Nya. Itu maksudnya. Kenapa kok hanya semata-mata menyampaikan perkara yang mengerikan saja sehingga para sahabatnya takut, menangis semuanya. Dikhawatirkan putus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Ini tegurannya. Faraja'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul pun kembali lagi. Kembali kepada para sahabat. Faqala, maka Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam menambahkan nasihatnya tadi. Abshiru, kali ini yang mengembirakan. Abshiru, hendaklah kalian bergembira. Wasaddidu, dan hendaklah kalian lurus dalam beramal, istiqamah dalam beramal. Waqaribu, dan upayakan maksimal dalam istiqamah dan beramal. Namanya qarib itu belum mencapai puncaknya. Tapi hampir mencapai puncaknya. Nah, maksudnya sahih. juga dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan asal hadis ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Yang diinginkan di sini oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala adalah tindakan para sahabat di zamannya Rasul alaihi salatu wasalam, di mana mereka bercengkrama, yatahaddatsu, bercengkrama, ngobrol dalam karya mubah, juga mereka tertawa. Di sini Rasul tidak mengingkari tertawanya mereka, tetapi beliau hanya memberikan bimbingan supaya jangan banyak-banyak tertawa. Itu menunjukkan bolehnya tertawa, tapi seperlunya dan jangan terbahak. Tadi paham ya? Sehingga ini sebagai pelajaran bagi kita semua, ikhwan fillah rahimakumullah, supaya kita jangan sampai kemudian langsung mengingkari kalau ada teman-teman kita yang tertawa. Cuma dikasih bimbingan. Ya akhi, jangan terbahak-bahak. Dikurangi sedikit suara antum yang ngebas itu. Dikurangi sedikit. Dikasih tausiah, dikasih bimbingan. Kalau seandainya engkau tersenyum saja, cukup bagi anda. Lebih manis daripada daripada kamu tertawa. Atau dikasih wasiat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ha kata ya ikhwan. Sehingga dibikin bab. Babun dhahik, bab tertawa, yakni kebolehan tertawa, asalkan tidak kebanyakan, dan juga asalkan tidak sampai terbahak-bahak. Juga di sini, khonam tina'an sayakumullah menunjukkan keutamaan, keafdalan orang yang sedikit tertawa. Lebih afdal. Tapi ingat, jangan lupa senyumnya. Mudah gini ya. Jangan kemudian antum, ya aku tidak boleh banyak tertawa. Tentang to'ay, enggak. Lebih afdal sedikit tertawa. Tapi jangan lupa, senyumnya, tabassum. Senyumnya itu. Juga menunjukkan keutamaan orang yang banyak menangis. Bukan cengeng ya, ikhwan. Tapi menangisnya itu karena takut kepada azab Allah Taala, takut akan siksaan Allah Taala. Takut kepada Allah Taala. Al-buka min khasyiatillah. Menangis dikarenakan takut kepada Allah Taala. Dan itu yang juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya dikarenakan kuatnya iman mereka. Ya fanatina azakumullah. Kebiasaan mereka pada masa itu, mereka biasa yabkun, menangis tatkala sedang ibadah salat. Ketika sedang ibadah salat. Disebutkan dalam sebuah hadis bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bila beliau sedang salat itu ka'anna fi sadrihi azizun ka'azizil qidr. Dadanya itu seakan-akan ada gemuruh seperti gemuruhnya periuk yang sedang matang airnya itu. Bergemuruh. Yakni dikarenakan tangisan karena takut kepada Allah tabaraka wa taala. Juga para sahabat juga demikian. Mereka biasa menangis ketika salatnya, juga menangis tatkala berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga tatkala ingat kepada Allah tabaraka wa taala. Di antara sahabat yang ma'ruf dengan ini ialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu warḍa. La yamliku nafsah fi shalah, tidak bisa menguasai dirinya ketika sedang salat. Katsirul buka, sangat banyak menangis ketika dalam keadaan salat. Dan itu ikhwan fillah jazakumullah dikembalikan kepada kadar keimanan masing-masing. Semakin tinggi iman seseorang, semakin tinggi ketakwaan dia kepada Allah, semakin mudah dia menangis. Semakin lemah keimanannya, semakin berkurang keimanannya, maka semakin berkurang pula tangisan dia. Juga dilihat dari sisi al-ma'asi wa dzunub, dosa dan maksiatnya. Semakin banyak kemaksiatannya, semakin banyak dosanya, maka semakin lupa dengan zikir kepada Allah Taala, dan semakin susah untuk menangis. Semakin keras hatinya. Tapi semakin sedikit kemaksiatannya, semakin sedikit dosa-dosa dia, semakin banyak zikirnya, semakin halus hatinya, semakin lembut hatinya, dan semakin mudah tersentuh hatinya, dan semakin gampang untuk menangis. Khasyatan lillah, karena takut kepada Allah Taala. Barakallahu fikum. Juga di sini menunjukkan ikhwan fillah rahimakumullah, lembutnya hati para sahabat. Lembutnya hatinya para sahabat. Sangat halus. Sangat halus. Hanya dikasih satu, dua, tiga kata oleh Rasul, langsung mengena. Beliau yang mengatakan, وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمْ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا. Hanya ini. Langsung menangis para sahabat ketika itu. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Menunjukkan lembutnya hati mereka, halusnya hati mereka, dan menunjukkan iman mereka yang sangat kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika dikasih ancaman sedikit, langsung menangis. Sekali lagi, itu kembali kepada kadar iman kita masing-masing. Wallahul musta'an. Juga di sini menunjukkan, ya fanatina asyakumullah, dalam menyampaikan suatu permasalahan, memberikan sebuah wasiat, sebuah nasihat, itu dianjurkan sangat untuk mengumpulkan antara al-bisyarah wa-nidharah atau wa-nadharah. Memberikan kabar gembira, juga memberikan peringatan. Saya paham ya? Jangan terlalu mengedepankan yang namanya an-nadharah, peringatan, peringatan, peringatan, takhwif, menakut-nakuti kaum muslimin dengan ancaman, dengan azab, dengan ini, dengan itu. Tidak pernah menyampaikan perkara-perkara yang sifatnya rahmat Allah Taala. Ini dikhawatirkan nanti kaum muslimin terjatuh dalam sifat, dalam sikap al-qunutun rahmatillah. Putus asa dari rahmat Allah Taala. Itu bahaya. Ini cikal bakal fikrahnya khawarij. Itu ini. Saking takutnya dengan azab Allah, sudah tidak ada harapan dengan rahmat Allah Taala, akhirnya mereka punya pemikiran mengkafirkan semua orang yang jatuh dalam dosa besar. Yang sangat besar, ada orang yang minum khamr, oh besar dosanya itu, tidak ada harapan rahmat juga. Ujung-ujungnya apa? Kafir. Ini khawarij. Makanya hati-hati. Begitu pula ya khanatina azakumullah, dalam menyampaikan sebuah nasihat kepada kaum muslimin, jangan terlalu mengedepankan yang namanya al-bisyarah. Kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira, keutamaan, keutamaan, keutamaan, keutamaan. Sampai pada akhirnya, mereka nanti terjatuh dalam sikap al-amnu min makrillah. Merasa aman dari makar Allah subhanahu wa ta'ala. Merasa aman dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Perasaannya Allah ghafur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Tenang aja ya akhi. Minum khamr. Ya akhi, itu dosa besar. Tenang aja ya akhi. Allah ghafur rahim. Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Nanti saya juga taubat kepadanya. Tenang aja. Allah ghafur rahim ya akhi. Begitu. Lagi gak punya bolus ini. Maling dia. Mencuri. Ya akhi, itu maling. Pencuri itu dosa besar dalam agama ini. Ya akhi, anak gimana lagi gak punya polos. Dosa ya akhi, Allah ghafur rahim, tenang aja, gak apa-apa. Allah maha pengampun lagi, maha penyayang. Santai aja, masih nom, masih muda. Ini kalau udah tua sedikit, obat deh, urusannya. Allah SWT. Ini akibat apa? Terlalu terus dijejeli dengan yang namanya kabar gembira, keutamaan, rahmat, harapan, harapan, harapan. Dengan tanpa dikasih yang namanya takhwif, nadharah, peringatan, ditakut-takuti dengan azab Allah Taala. Makanya tepat sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat ini. Ada yang namanya nadharah, ada yang namanya bisyarah. Tatkala memberikan peringatan-peringatan kepada kaum muslimin, dikasih ditakut-takuti dengan azab, ditakut-takuti dengan neraka dan semisalnya, kemudian ditambahi dengan yang namanya al-bisyarah, dikasih harapan. Sehingga seimbang. Seimbang orang muslim itu ya. Memiliki sifat khauf, rasa takut, juga memiliki sifat ar-raja, pengharapan. Dia memiliki sifat takut dari azab Allah Taala, di saat yang bersamaan dia memiliki sifat ar-raja min rahmatillah, mengharapkan rahmat Allah Taala. Seimbang. Jadi katakan harus bagian salaf, al-khauf ar-raja kal janahaini fi ta'ir. Khauf, rasa takut, dan roja pengharapan itu diumpamakan seperti dua sayap burung. Dia kan seimbang ya. Terbangnya enak gitu kan ya. Kalau satunya hilang, timpang. Jatuh nanti dia. Khaufnya tidak ada. Hanya roja saja. Mengharap saja. Tidak akan takut dari azab Allah. merasa aman dari makarnya, santai, enggak akan takut dari azabnya, enggak akan takut berbuat dosa, santai dia, tenang aja, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tadi itu. Rasanya hilang khauf yang dia miliki, takut terus, takut, santai, tentu pecah kepala dia, enggak ada harapan sama sekali, ujung-ujungnya juga tadi, membahayakan. Semuanya dianggap salah, semua dianggap dosa, semua dianggap kafir, semua dianggap neraka. Bayangan dia enggak ada surga lagi sudah. Ini juga mengerikan. Sehingga tengah-tengah. Khauf wa roja itu tengah-tengah. Barakallahu. Ini harus perhatikan ya khanam tina azab. Juga di sini khanam tina azabumullah menunjukkan bahwasanya tidak ada seorang pun di kalangan umat manusia ini yang sempurna ibadahnya. Yang betul-betul mencapai puncak kesempurnaan. Tidak ada. Itu hanya para anbiya wal mursalin. Untuk kalian, pasti akan terjatuh dalam tindakan dosa. Oleh karena itulah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, saddidu wa qaribu. Luruskan amal kalian. Istiqamahlah dalam beramal. Wa qaribu. Wa qaribu. Dan kalau tidak bisa, yakni mendekati istiqomahlah. Artinya kalau tidak bisa 100%, ya 90%-nya lah. Tidak bisa mencapai puncak keutamaan tadi, ya paling tidak mendekatilah. Nah, ini namanya al-muqarabah fil amal. Tidak ada sempurna hamba ini ya ikhwan. Pasti ada yang kurang. Walakamalillah. Yang namanya kesempurnaan, itu hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga menunjukkan rahmat Allah untuk hamba-hambanya. Tidak mengazab hamba-hambanya karena tidak sempurna istiqomahnya. Dikasih keringanan kalau tidak bisa sempurna istiqomahnya, ya paling tidak mendekati puncak istiqomah. Muqarabah. Itu rahmat dalam Islam. Barakallahu. Ini fawaid yang bisa kita ambil khanamdina azakumullah dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Sehingga ringkasnya ini sebagai pelajaran bagi kita semua ya khanamdina azakumullah. Ini kita memiliki sifat at-tabassum, murah senyum. Maaf, jangan sampai terjatuh dalam tindakan qahqaha, terbahak-bahak. Sesekali silakan Anda ya dhahik, tertawa, tamam, seperlunya. Ini merupakan adab, merupakan akhlak, merupakan perangai seorang muslim yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza wadihun insyaallah. Ini bab yang namanya senyum, tertawa dan terbahak-bahak. Jadi fahami, jangan sampai jadi orang yang bermuka dingin. Jangan sampai jadi orang yang suka terbahak-bahak, jadilah yang tengah-tengah. Dengan senyuman yang manis, terkadang seperlunya tertawa. Tamam, itu sikap pertengahan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Masyaallah. Qala rahimahullahu taala. Bab yang berikut. Kita baca. Bab-bab yang lainnya lagi terkait dengan pembahasan baru masalah musyawarah. Yang ini terkait dengan masalah yang lainnya lagi. Selesai bab tersenyum, selesai bab tertawa. Sekarang bab yang berikutnya lagi. Masih terkait dengan masalah adab. Qala rahimahullahu ta'ala babun. Iza akbala, akbala jami'an. Wa iza adbara, adbara jami'an. Bab. Apabila menghadap seseorang, akbal itu menghadap seorang, akbala jami'an, menghadap dengan seluruh tubuhnya. Wa idza adbara, bila membelakangi, adbara jami'an, membelakangi dengan seluruhnya. Yani ini merupakan sifatnya Rasulullah SAW. Dan ini ya ikhwan, mengandung makna ihtiram wa ikram, penghormatan dan pemuliaan kepada seseorang yang sedang memanggil beliau atau yang mengajak bicara beliau. Tahu gambarnya? Misal, saya sedang berjalan menuju ke arah timur. Ada yang manggil saya dari belakang. Begitu. Ya fulan. Begitu. Adabnya, saya menoleh ke arah dia dengan sepenuh badan saya. Nah gitu. Allah. Anda. Ini kurang pas. Kurang adab. Tapi yang pas, langsung berhenti, belok menghadap ke arah dia. Ada apa ya? Ke arah barat. Ke arah suara tadi. Misalnya, ini menghadap langsung ke orangnya. Nah, dikasih wajahnya. Dengan tersenyum. Itu bentuk penghormatan. Menghormati orang lain. Saya antum merasakan ya. Antum ini menggunakan ilmu ada ya. Saya difahamin ya. Sekarang antum gambarkan. Ada seseorang. Mam, kamu panggil. Kamu di samping. Manggil. Dia manggil saya. Ya fulan. Tamam, saya enggak menghadap ke arah kamu. Saya memang ada apa ya? Ada apa ya? Menghadapnya ke arah nyerong gitu, enggak menghadap ke arah kamu. Kamu tak kasih bibir saya toh. Ya apa perasaan kamu ketika itu? Hah? Pasti kamu akan merasakan orang ini ya apa ya? Ada apa dia dengan saya? Ada gitu. Kan begitu ya? Mesti ada yang gak beres ini. Kenapa kalau dia memberikan pipinya sama saya? Dia ngasih mukanya sama saya. Nah gitu loh. Mungkin ini ya. Menunjukkan kurang adanya penghormatan. Kurang adanya pemuliaan. Dan kurang sopan. Yang terhormat, yang mulia, yang sopan langsung ngasih wajahnya. Nah, naam ya. Gitu ya. Naam ya Khan Yusuf. Gitu ya. Ada apa ya? Harus. Ini ada. Begitu pula ketika Anda berjumpa dengan seseorang, dia mengajak antum salaman, kasih dia dengan wajahmu. Itu penghormatan. Nah, datang sama kamu. Assalamualaikum ya akhi. Nah, kamu jangan iya gimana? Kamu jangan menghadap ke arah yang lain. Ini kurang menghormati orang lain. Tadi paham? Tapi secara adab, secara muamalah yang bagus, kamu kasih wajahnya kamu. Nah, gimana kabarnya? Langsung menghadap ke arah dia, kasih senyuman. Itu adab. Itu yang dicontohkan sama Rasul alaihi salatu wassalam. Ada paham ya? Udah gak ini? Nah, iya. Kira-kira sering ataukah jarang ada pada kalian yang seperti ini? Jawabannya kurang perhatian. Ya apa ya? Seringkalinya saya naik toa ya. Ada orang datang di laman ya. Dingin lah pokoknya. Gak asik gitu. Jadi antum harus perhatikan betul-betul. Dan antum harus betul-betul rubah. Ada pada kalian dan muamalah kalian. Paham? Kalau menghadap ke orang. Menghadap dengan sepenuh badan kalian. Kalau ditatap oleh seorang. Kasih dia wajah kamu dengan sepenuh wajah kamu. Dengan senyuman yang manis. Sodako ya. Barakallah. Hadisnya. Qala haddathana Bishr ibn Muhammad al-Marwazi. Qala akhbarana Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi al-Khurasani. Qala akhbarana Usama bin Zaid Abu Usama. La, Usama bin Zaid al-Laythi. Sorry. Abu Zaid al-Laythi. Qala akhbarani Musa ibn Muslim. Maula ibn Ziqarib. Orang ini majhul. Tamam, tidak ada muridnya, enggak ada gurunya, cuma satu. Cuma dia di sini ada beberapa penguat-penguat yang lainnya yang disebutkan dalam kitab sahih, di antaranya disebutkan dalam kitab Syawail Muhammadiyah. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu rubbama haddatsa 'anil nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau terkadang menceritakan tentang profilnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah. Fayaqul, maka berkata Abu Hurairah ketika menyampaikan sebuah hadis, haddatsanihi ahdabu syufrain. Menyampaikan hadis ini kepada aku seseorang yang panjang bulu matanya. Ahdab tawil, syufratain itu bulu yang tumbuh dari mata ini. Namanya bulu mata ya. Ya, gitu ya. Yang panjang bulu matanya. Saya mau tanya itu. bulu mata panjang itu lambang kegantengan, ketampanan, atau lambang apa ya? Oh, ketampanan. Gitu ya. Lambang ketampanan gitu ya. Nah, lambang ketampanan. Bulu matanya kalau semakin panjang, semakin bagus matanya. Gitu ya. Nah. Gitu ya. Itu namanya apa bahasanya itu? Lentik gitu ya. Lain. Bulu matanya lentik gitu. Itu perempuan ya. Al-Muhim gitu ya. Abyadul Qashain, yang putih kedua pinggangnya, kedua rusuknya, khasirah. Yani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sedikit profilnya Rasul. Rasul itu bulu matanya panjang. Artinya apa? Ganteng. Dan putih orangnya, bersih. Rasul. Katanya Abu Hurairah, "Idza aqbala aqbala jami'a." Kalau beliau menghadap, menghadap dengan sepenuh badannya. Wa idza adbara adbara jami'a. Kalau beliau membelakangi, membelakangi dengan sepenuh badannya pula. Lam tara 'ainun mithlah. Tidak ada satu mata pun yang pernah melihat seperti Rasul. Walan tara, dan sekali-kali tidak akan pernah melihat yang semisal itu. Ini mata kamu ini memandang siapapun dan apapun, tidak akan pernah memandang seperti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebab profilnya beliau sangat ideal, sangat sempurna. Gitu. Badannya Rasul tidak jangkung banget, tidak pendek banget. Tapi tengah-tengah. Itu dia namanya ya. Jangkung banget. Nanti repot nanti urusannya. Pendek banget juga kurang bagus. Tengah-tengah. Begitu. Badannya beliau. Ba'id ma'abayna mangkibait. Jauh antara dua pundaknya. Namanya bidang. Dadanya bidang. Begitu. Tangannya. Masya Allah. Lebih lembut dari sutra. Halus tangannya ya. Halus. Terpaham ya? Nah. Bulu matanya panjang. Bandang ya. Kemudian putih bersih orang. Rambutnya tidak keriting, nemen. Tidak lurus, nemen. Namanya apa? Tengah-tengah itu. Oh, berombak. Gitu bahasanya. Itu ilmu perambutan itu. Betul-betul sangat ideal beliau itu. Laki-laki yang luar biasa. Gitu ya. Sisi itunya. Itu 40 kalinya laki-laki. Itu Rasulullah SAW. Betul-betul. Tampan, sempurna, ideal. Itu beliau. Alaihissalatu wassalam. Nah, di antara sifatnya. Kalau menghadap ke orang. Menghadap dengan sepenuh wajahnya. Ihtiraman lahu. Untuk menghormati orang tersebut. Itu di antara upaya Rasul, keindahan akhlaknya Rasul untuk mengambil hatinya orang. Memuliakan orang tadi itu dengan sepenuh wajahnya. Barakallahu fiik. Hadza wadihun insyaallah. Kalau berbicara dengan yang bukan mahramnya, menghadap ke mana? Kalau itu ya harus menghadap ke arah tembok. Itu ketika Anda berbicara dengan dia aman dari fitnah dan memang ada hajat untuk itu. Dan paham ya? Nah, kemudian itu akbala akbala jami'an Ustaz. Kalau menghadap, kau menghadap dengan sepenuh wajahnya Ustaz. Saya kasih dia sepenuh wajah saya. Gitu. Saya sertai dengan senyuman yang paling manis. Itu bahaya. Itu yang dilarang dalam agama lain. Yang dibahas sekarang ini ialah laki-laki dengan laki-laki atau dengan perempuan yang mahramnya dia atau perempuan dengan perempuan atau dengan laki-laki yang mahramnya dia. Jelas gamblang ya. Wah, deh. Apakah pada orang-orang yang tergabung pada kelompok hizbi juga harus banyak tersenyum? Yang dibahas tadi. Yang ini harus dirinci. Dirinci. Kalau dengan orang-orang yang hanya ikut-ikutan sama mereka, maka samakan dengan kaum muslimin yang lain. Artinya ambil hati dia, tamam, lembutkan hati dia supaya dia bisa menerima dengan baik apa yang kamu sampaikan. Adapun terkait dengan tokoh-tokohnya yang menyimpang, sedikit pasang senyumnya tuh kurang manis gitu, atau mukanya agak cemburu sedikit, ini yang dikecualikan. Itu pun dengan ketentuan apabila kemaslahatannya tercapai dengan cara seperti ini. Barakallahu. Jadi sebutkan banyak lebar oleh para ulama terkait dengan masalah mensikapi ashabul ahwa'i wal bid'ah. Nah, kan mulai. Karena itu juga apa ya? Apakah sikap tersenyum tadi, tabassum, bisa diterapkan dalam bermuamalah pada setiap orang? Misalkan kepada para ibu-ibu atau perempuan yang menjadi tangan kita. Ya, tadi itu ya. Baik. Ini harus dengan mahramnya saja. Barakallahu fiik. Kalau dengan dia, tadi itu menghadapnya ke arah tembok. Allahumma sallam. Saat ana mau tanya, ana sekarang ingin menikah, namun orang tua tak setuju. Wah, kasih tanda garis lagi, tak setuju. Terus ana langsung ke Pak RT itu, ke Pak RW, namun dia tidak memberikan surat pengantar, dipersulit. Apa yang harus ana lakukan? Allahumma sallam. Sebenarnya apa kamu ke Pak RT sama ke Pak RW segala macam itu? Hah? Kamu itu laki-laki. Nah, kalau yang tanya perempuan nih. Kamu itu laki-laki. Yang namanya laki-laki tidak butuh yang namanya wali. Tadi paham ya? Dewi ini maju. Dewi kalau ada masalah ya. Tapi kalau perempuan, maka harus dengan wali nasab sebelum wali sultan. Maka caranya, apa yang harus kamu lakukan? Caranya adalah antum loki orang tua antum. Antum lembutkan hati mereka berdua. Antum jelaskan kepada mereka bahwasanya yang satu ini harus segera diselamatkan. Kalau tidak malah bahaya. Terangkan bagaimana sisi yang itunya. Gitu. Bicarakan sama orang tua. Barakallah. Mudah-mudahan memahami apa yang terjadi pada Adam. Lama jadi kasih kemudahan untuk segera menikah. Barakallah. Apa definisi maksum bagi Rasulullah SAW? Definisinya adalah beliau terjaga dari kesalahan di dalam menyampaikan wahyu Allah Taala. Paham ya? Dalam menyampaikan wahyu Allah tabaraka wa taala. Itu makna ayat makna ayat Al-Qur'an wala wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tidak berbicara dengan hawa nafsunya melainkan dengan wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Ini maksum terjaga dari kesalahan dalam menyampaikan risalah wahyu Allah tabaraka wa taala. Adapun terkait dengan dosa, para ulama sepakat Rasul tidak terjatuh dalam dosa besar. Nah, maksud adapun dosa kecil, masih mereka ikhtilafkan. Ada yang mengatakan jatuh, ada yang mengatakan jatuh. Tapi yang jelas, beliau dimaafkan dan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dulu dan yang akan datang. Jadi pahami? Apakah boleh istri menuntut haknya dalam masalah nafkah batin? Karena istri merasa haknya dikurangi. Bagaimana jika istri minta untuk itu? Karena biasanya suami yang meminta. Apakah suami harus menuruti? Ya, istri boleh nuntut hak-hak batinnya. Jadi, enggak, jangan monoton kemudian suami yang jalo, yang minta. Sebab istrinya minta pun juga boleh. Boleh, itu haknya istri ya. Terkait dengan suaminya, suami dianjurkan untuk memenuhi haknya istri tadi. Termasuk dalam qauluhu ta'ala wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Perintah untuk apa namanya rumah tangga dengan baik dengan para istri. mu'asyarah bil ma'ruf. Ada paham ya? Dipenuhi. Bagaimana kalau seandainya suami tersebut tidak memenuhinya? Apakah dosa? Jawabannya tidak berdosa. Dia memiliki apa namanya hak sampai 4 bulan penuh tidak memenuhi istrinya. Namanya apa? Namanya ilak. Dalam bahasa fikihnya namanya ilak. Sang suami boleh mengilak istrinya sampai 4 bulan. Setelah itu pilihan rujuk ataukah cerai. Adapun kalau suami yang minta enggak dipenuhi sama istri, marah-marah suaminya, ini istrinya dilaknat oleh malaikat sampai subuh. Sebenarnya dalam makna lainnya, dilaknat oleh malaikat sampai suaminya rujuk kembali. Lain, kalau suami yang minta, wajib bagi istri untuk memenuhinya. Kalau istri yang minta, dianjurkan sangat bagi suami untuk memenuhinya. Caranya bagaimana? Ya jangan tanya sama saya lah. Udah, paham sendiri bagaimana caranya kan gitu ya. Pasti-pasti orang kan punya trik sendiri-sendiri gitu ya. Nah, barakallah. Ya, ilmunya dewi-dewi. Tanyakan sama keluarga. Karena suatu masalah, sang suami mentalak istrinya. Tapi di malam harinya, sang suami ingin menggauli istrinya. Apakah masih halal istrinya itu? Halal. Bojomu dewi itu. Terus bagaimana dengan talak ini? Dikatakan, na'am jatuh talak dan itu talak satu. Disebut dengan talak raj'i. Kalau masih dalam masa iddah, itu istrinya kamu sendiri. Kamu kasih dia nafkah di rumahnya kamu. Tetapi kalau tidak, kamu rujuk sampai keluar dari masa iddahnya, 3 kali haid, maka dia sudah bukan lagi istrimu. Kalau lebih ngerujuk, harus dengan akad baru, dengan mahar baru, dengan walimah baru. Nah, kalau cuma baru semalam, ribut di pagi hari, tak cerai kamu. Ngamuk-ngamuk. Malamnya kepingin. Ya sudah. Ketika dia menggauli istrinya, di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Apakah dengan semata-mata menggauli itu sudah dikatakan rujuk? Ataukah harus dengan niat rujuk? Paham ya? Jawabannya, itu cukup dijadikan sebagai bukti dia rujuk kepada istrinya. Dengan cara menggaulinya tadi. Apa gak perlu niat ya? Tindakan kamu menggauli istri kamu itu sudah merupakan niat kamu untuk rujuk. Nanti paham ya? Mungkin orang. Masa gak pakai niat? Masa nawa itu rujuk gitu? Ya kan enggak. Itu dia gak berbuat cukup ya. Barakallah sih. Nah, nanti paham ya? Talak satu. Dan ini yang dinasihatkan kepada para suami. Jangan kamu menyikapi istri kamu dengan keras, dengan kasar seperti itu di pagi hari. Kamu perlakukan dia kayak budak, kayak hewan begitu. Di malam harinya kamu kepingin. Ini enggak bagus bagi seorang suami. Sehingga pahamilah dan sadarilah. Kamu pun juga membutuhkan seorang wanita. Butuh seorang istri. Tunaikan haknya dia. Dan pahami. Kamu apa namanya anggap biasa yang namanya kekurangan-kekurangan pada sang istri. Namun juga perempuan yang kurang akalnya, yang kurang agamanya, namanya juga manusia, banyak salahnya, segala macamnya. Kamu harus bisa apa namanya, bisa mengatur semuanya dengan sebaik-baiknya, supaya jangan sampai terjadi yang namanya perceraian. Barakallah. Ini pertanyaan ini kok seperti ini. Pantesan kok pakai tinta merah. Masya Allah, merah. Karena bahasanya rasa merah gitu ya. Yang terakhir. Bolehkah melakukan masturbasi karena tidak bisa inzal saat menggauli istri? Dilihat, dirinci. Kalau itu menggunakan tangan istri, dia diperbolehkan. Tapi kalau menggunakan tangannya kamu sendiri, hukumnya haram. Gitu ya. Itu yang kalau namanya masturbasi itu laki-laki atau perempuan? Hah? Dua-duanya? Hah? Oh, perempuan ya? Perempuan. Dua-duanya, ini bahasa lain aja, ada lagi nama yang kedua yang umum itu, ini namanya lebih keren gitu. Itu rinciannya, kalau laki-laki, maka dengan perincian tadi, kalau dengan tangan istrinya, tidak ada masalah, sebab semua badan istri itu halal bagi dia. Tamam? Kalau dengan tangannya sendiri hukumnya haram, termasuk istimna yang diharamkan. Dengan ya, dari family ini, alhamdulillah ya. Jangan minta rincian yang kedua. Tahu sendiri jawabannya insyaallah. Barakallahu fikum. Hadza wadhih insyaallah. Sama sama hari ini. Hadza yakfi insyaallah. Dan pada pertemuan yang berikutnya akan dibahas tentang tatap yang berkaitan dengan masalah musyawarah insyaallah. Subhanaka walhamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.